الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dalam kajian kita semalam, kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang tema kedua, yaitu menyingkap beberapa syubhat yang beredar di tengah-tengah umat. Kita memasuki syubhat yang pertama, syubhat barakallahu fikum, yang mengatakan bahwa la naj'alu khilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Janganlah kita menjadikan perbedaan pandang kita tentang pihak lain menjadi sebab perbedaan internal di antara kita. Syubhat ini bergandeng, sering disebutkan juga bersama dengannya syubhat yang berikutnya, bahwa tidaklah diterima jarah atau tahdzir kecuali apabila terjadi ijma', kesepakatan ulama dalam pentahdziran tersebut. Kalau masih terjadi perbedaan pandang, maka tidak bisa diterima. Nah, sebelum kita menjawab lebih jauh tentang syubhat ini, perlu diketahui bahwa kebatilan apabila dia datang dan tampil di hadapan umat dengan baju aslinya, murni batil, maka umat secara serta-merta akan segera menolak kebatilan tersebut. Namun seringnya al-batil atau kemungkaran itu datang, muncul atau tampil di hadapan umat dengan berpakaian al-haq, tercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersifat umum, bisa ditafsirkan ke sana dan kemari. Kalimat-kalimat yang bersifat mujmal atau global, yang bisa ditarik ke sana dan kemari. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah 'ala Al-Jahmiyati wal Mu'attilah, beliau menyebutkan bahayanya kalimat-kalimat yang bersifat mujmal, bersifat global, yang bisa ditafsirkan hak dan bisa ditafsirkan batil. Dalam kitab itu beliau rahimahullah menjelaskan tentang kebiasaan ahlul batil adalah, kata beliau, innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin muhtamilah tahtamilu ma'ani muta'addidah. Mereka ahlul batil itu mendirikan kebatilannya di atas ucapan-ucapan yang samar-samar, yang mengandung kemungkinan-kemungkinan makna yang banyak. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah fil ma'na, sehingga muncullah kerancuan makna pada ucapan-ucapan tersebut. Dan ucapan yang bersifat global, umum, mujmal, itu mencakup makna batil di satu sisi, di sisi lain dia mencakup makna hak. Oleh karena itu, kaum Khawarij ketika muncul di zaman khilafah pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mereka suarakan adalah seruan penerapan syariat Islam berhukum dengan hukum Allah, membacakan ayat Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tanggapan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat yang benar, ucapan yang benar, tetapi mereka menginginkan di balik itu kebatilan. Karena kalimat itu mujmal, karena kalimat itu bersifat global, perlu dirinci penafsirannya sesuai yang telah disebutkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, wa hadza mansha'u dhalal man dhalla min al-umami qablana wa huwa mansha'ul bid'i kulliha fa innal bid'ata law kanat batilan mahdha lama qubilat wa la badara kullu ahadin ila raddiha wa inkariha. Kata beliau, kebiasaan menggunakan kalimat-kalimat umum, ucapan-ucapan yang bermakna global pada suatu permasalahan yang membutuhkan keterangan jelas dan rinci. Nah, itu kata beliau adalah sumber kesesatan orang-orang yang telah tersesat sebelum generasi kita ini. Sejak zaman dahulu, kebiasaan Yahud seperti itu, menggunakan kalimat-kalimat yang memungkinkan ini dan itu. Kalau diingkari, kamu kenapa begitu? Loh enggak, itu kan begitu maksudnya. Kamu enggak dengar saya tadi mengucapkan begini? Maksud saya begini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa huwa mansya'ul bid'i kulliha. Dan kebiasaan menggunakan kalimat-kalimat global dalam permasalahan-permasalahan yang harus dirinci, ya, itu adalah sumber utama munculnya berbagai bid'ah. Bid'ah berbagai bentuk. Baik bid'ah dalam bidang akidah, bagaimana kaum Jahmiyah ketika menafikan Al-Quran sebagai kalamullah menggunakan dalil-dalil yang global, meninggalkan dalil-dalil yang bersifat rinci. Yang kemarin diistilahkan oleh para ulama dengan istilah dalil yang bersifat global, pada penerapannya seharusnya dibatasi oleh yang rinci, maka dalil yang global itu disebut dalil mutasyabih. Dalil yang bersifat rinci itu diberi sebut atau diberi nama dengan dalil yang bersifat muhkam. Kebiasaan ahlul bid'ah berdalil, berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau fatwa ulama yang bersifat global, mengabaikan yang bersifat rinci. Nah, Antum lihat contohnya ahlul bid'ah yang mengadakan acara maulid. Apa dalil mereka? Salah satunya bahwa kita ini wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasul satu kali, Allah balas dengan 10 kali solawat. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslim. Ketika antum mencoba mengingkari, solawat kepada nabi, mungkar. Jawabannya tidak. Apa kamu tidak cinta kepada Rasul? Jawabannya tentunya cinta. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini mereka jadikan dalil. Tapi ketika dirinci, baru nampak bahwa itu adalah batil. Tapi cintanya kita kepada Nabi, dengan apa diwujudkan? Dengan mengada-ngada amalan baru yang tidak dicontohkan, membuat-buat syariat baru yang tidak pernah diperintahkan, atau dengan cara mengamalkan, meyakini, beribadah sesuai yang dituntunkan oleh Nabi sebagai bukti cinta kita. Yang mana? Yang kedua, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, apa bukti cintanya? Taati Rasul. Amalkan perintahnya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Begitu juga dalil-dalil hadis, mereka menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum di bidang ini, di bidang amalia atau ibadah, di bidang akidah juga demikian, dalam bidang dakwah juga demikian, dalam bidang manhaj juga demikian, dalam urusan al-jarh wa ta'dil juga demikian. Sekarang kita membahas salah satunya ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan, fa innal bid'ah law kanat batilan mahdha lama qubilat. Kata beliau, sesungguhnya kalau bid'ah itu datang dalam bentuk dan gambaran batil murni, murni mungkar, murni bid'ah, maka enggak akan diterima oleh umat. Nah, dan setiap orang akan bersegera untuk menolaknya. Tetapi karena di satu sisi mengandung makna hak, di sisi lain dia batil, maka disitulah umat terkecoh. Disitulah orang menilai bahwa itu adalah al-haq. Barakallahu fikum. قال فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة. Maka kata beliau, pokok pangkal kesesatan anak manusia adalah bersumber dari ucapan-ucapan yang bersifat global dan makna-makna yang samar dan rancu. ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة. Lebih-lebih kalau syubhat ini tadi, makna-makna global tadi datang atau jatuh menimpa kepada orang-orang yang cara berpikirnya lemah. Fa kaifa idza indhafa ila dzalika hawa wa ta'assub. Lalu bagaimana kalau cara berpikir yang lemah itu tadi dilengkapi dengan hawa nafsu dan asabiyah? Ketika datang ucapan-ucapan yang global, mujmalah, mereka akan jatuh dalam kemungkaran. Dan inilah kata Imam Ibnu Al-Qayyim, sumber atau pokok pangkal kesesatan anak manusia. Nah, kemudian terkait dengan syubhat yang tadi malam kita sempat sebutkan, bahwa khilaf kita dalam menilai pihak lain janganlah menjadi sebab khilaf di antara kita. Karena kalau kita berselisih disebabkan orang lain, siapa yang diuntungkan? Orang lain. Kita yang rugi. Nah, coba perhatikan ucapan ini dan kita terapkan. Kalau kita sekarang berbeda pendapat dengan seorang teman kita atau tetangga kita atau jamaah masjid kita tentang menilai barakallahu fikum seorang ahlul bid'ah. Contoh misal dalam menilai Abu Bakar Ba'asyir. Antum menilai, so ini adalah seorang ahlul bid'ah, khawarij, yang wajib untuk diperingatkan umat dari bahayanya. Teman antum mengatakan, bukan demikian ya akhi, kita jangan melupakan kebaikannya. Dia berjuang untuk Islam. Orang gak lepas dari salah. Nah, kita hargai perjuangan dia, pengorbanannya. Toh dia punya jasa terhadap Islam. Kemudian berdasarkan kaidah tadi, ya sudahlah, kita satu masjid, sama-sama takmir masjid ini. Ini berpandangan Abu Bakar Ba'asyir mubtadi', khawarij, yang satu temannya mengatakan dia adalah pejuang. Ya sudahlah, jangan berselisih. Kalau kita berselisih pecah gara-gara dia, kita yang rugi. Demikian Al-Quran mengajarkan. Demikian Rasulullah membimbingkan. Apakah demikian para sahabat dan generasi salaf mengajarkan? Tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Salaf mengajarkan bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu dengan batil, kita dilarang untuk bermajlis dengannya. Tidak bermajlis dengannya, konsekuensinya ya pecah. Nah, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ nah, فَحْذَرُوهُمْ. Kalau kalian mendapati orang-orang yang suka mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabiha, maka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, kesesatan. Apa sikapnya? Fahdharuhum. Waspadai mereka, tahzir mereka, tinggalkan mereka. Meninggalkan dan mewaspadai mereka, apa konsekuensi yang akan muncul? Ya perpisahan. Ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Berarti Rasulullah mengajarkan perpecahan. Loh itu muslim kok, buktinya muslim. Dia suka menyebutkan dalil-dalil Al-Quran. Dia suka menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga salaf. Kalau tadi Al-Quran, kemudian Rasul dalam bimbingannya, kemudian juga Rasulullah mengatakan tentang kaum Qadariyah. Antum tahu siapa kaum Qadariyah? Orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran. Dan memiliki beberapa sifat akhlak dan budi pekerti yang baik. Tetapi ketika mereka berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, ayat-ayat yang masih mengandung makna syubhah, bersifat global, sehingga butuh dirinci, bersifat umum sehingga mesti dikhususkan, atau ayat-ayat yang sudah mansukh, dia berdalil dengan ayat-ayat atau dalil yang sudah mansukh, yang sudah dihapuskan hukumnya. Barakallahu fikum. Atau ayat-ayat yang bersifat mutlak, perlu dibatasi penerapannya. Nah, perlu diketahui bahwa ketika seorang menyebutkan ayat atau hadis yang ternyata ayat itu sudah mansukhah, sudah dihapuskan, berarti dia berdalil dengan mutasyabih. Atau dia berdalil dengan ayat yang sifatnya umum, ternyata di situ ada ayat-ayat lain yang mengkhususkan penerapannya dan pengamalannya. Tidak bersifat umum seperti lafaz yang zahir itu. Demikian Rasulullah mengajarkan penerapannya. Barakallahu fikum. Demikian para sahabat mengajarkan penerapannya. Maka ketika ada seorang berdalil dengan ayat yang bersifat umum, padahal di situ ada ayat-ayat atau hadis yang mengkhususkannya, maka dengan itu dia telah berdalil dengan mutasyabih. Dan orangnya disebut oleh Allah fi qulubihim zaygun. Orang-orang yang di kalbunya ada penyakit penyimpangan, kesesatan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Nah, dan Nabi mengingatkan, maka jauhi orang itu, tinggalkan orang itu, tahzir orang tersebut. Nah, atau kita mendapati seorang yang berdalil dengan ayat-ayat atau hadis yang bersifat mutlak, ternyata dalam penerapannya dibatasi oleh sebuah kejadian, oleh sebuah peristiwa. Contohnya misalkan dalam bidang fikih aja. Ini contoh. Sebagian berpendapat bahwa seorang musafir tidak boleh berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, maka wajib mengqadha di hari yang lain. Karena tidak boleh seorang musafir itu berpuasa. Loh, dalilnya? Wah, kita ada dalil. Hadisnya jelas, sahih. Apa itu? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan bagian daripada amal kebajikan berpuasa ketika safar. Hadisnya sahih. Nah, jelas. Dengan itu dia mengatakan, kamu musafir, puasa? Enggak boleh. Kamu juga musafir, puasa enggak? Puasa. Enggak boleh. Loh, dalilnya ini. Hadis. Mau periksa literaturnya? Ini ada. Subhanallah. Antum kaget, tapi ini dalil. Hadis. Berani nolak hadis? Enggak boleh. Haram. Ulama menjelaskan hadis ini diucapkan oleh Nabi karena ada sebab. Sebabnya adalah ketika dalam salah satu perjalanan ke medan tempur, ya, salah seorang sahabat berpuasa. Dan akhirnya perjalanan itu membuat dia lelah dan jatuh pingsan. Ketika mendengar ini, sampai berita kepada Rasulullah, si fulan sudah dikerumuni oleh sahabat yang lainnya karena pingsan. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, dia berpuasa di saat safar ini. Maka Rasulullah menyatakan, bukan bagian daripada amal kebajikan berpuasa ketika safar. Maksudnya apa? Untuk orang yang kondisinya seperti itu. Loh, apa buktinya? Pengkhususan ini. Dalil yang lainnya. Ya. Hadis yang lainnya disebutkan oleh Anas bin Malik, kunna fi safarin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminna as-sa'im wa minna al-muftir. Falam ya'ibis sa'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sa'im. Kami dalam sebuah perjalanan safar bersama Rasul. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Nah, orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Rasulullah tahu itu semuanya. Dan oleh Nabi dibiarkan yang berpuasa, berpuasa yang tidak. Barakallahu fikum. Jadi hadis itu ada sebabnya. Diistilahkan dengan sebab wurud, sebab munculnya hadis. Kalau Al-Qur'an disebut sebagai apa? Sebab nuzul. Sebab nuzulnya ayat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Dan yang seperti ini banyak sekali. Nanti mungkin kita akan bahas beberapa contohnya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kembali kepada syubhat yang tadi sudah kita sebutkan. Maka jawabannya adalah bahwa khilaf ulama, ada khilaf yang dikategorikan mu'tabar, ada khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar itu maknanya khilaf yang perlu diperhitungkan, perlu adanya tinjauan ulang karena adanya khilaf tadi. Diteliti lebih jauh, itu khilaf mu'tabar. Kapan khilaf itu dikatakan mu'tabar? Kalau khilaf itu munculnya dari para tokoh, para ulama yang diperhitungkan keilmuannya di bidang-bidang tersebut. Ini pertama. Dari kalangan ulama yang memang mumpuni dalam keilmuannya. Kalau itu yang satu ulama kibar, yang satu ulama yang kokoh dalam keilmuannya mengatakan begini, kemudian ada yang menyelisih dari seorang yang tidak berilmu, maka khilaf ini tidak mu'tabar. Nah, ini pertama. Kedua, apabila masing-masingnya menyebutkan dalil, dalil yang mengandung makna yang hak, masing-masingnya memiliki dalil dari Al-Quran was Sunnah, dan cara pendalilannya masing-masingnya memiliki nilai kebenaran. Di sini khilaf itu dikategorikan mu'tabar, diperhitungkan. Untuk kita sabar, tidak terburu-buru. Nah, tapi kalau yang khilaf yang ini diucapkan oleh ulama yang ini dengan dalil yang jelas, dalil yang qat'i. Nah, sementara yang kedua tidak memiliki dalil yang sahih. Nah, tidak memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka ini tidak tergolong khilaf yang mu'tabar. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu haddun minan nadhari. Tidak segala bentuk khilaf yang datang itu dapat diperhitungkan, enggak. Tetapi yang diperhitungkan adalah khilaf yang masing-masingnya didirikan di atas dalil yang kokoh. Nah, lah kalau ternyata khilaf yang di dalam menilai, misalkan apakah Sayyid Qutb tergolong ahli sunnah atau ahlul bid'ah. Ulama ahli sunnah mengatakan dia ahlul bid'ah. Muncul orang-orang khawarij menyatakan enggak, dia pejuang. Nah, apakah yang seperti ini kemudian dikatakan ini khilaf yang membuat kita jangan berselisih karenanya, jangan menjadikan kita ikut berselisih dan berpecah gara-gara ini? Jangan. Syekh bin Baz menyatakan dia berpaham khawarij, Syekh Rabi menyatakan demikian, Al-Imam Al-Albani mengatakan demikian, kemudian Usama bin Laden menyatakan dia pejuang Sayyid Qutb, kemudian oh ini khilaf di dalam menilainya. Barakallahu. Maka jangan kita berselisih gara-gara itu. Nah, kita berselisih gara-gara masalah ini, jangan. Nah, tidak demikian. Bisa difahami ikhwan? Kemudian Alil Halabi mempersyaratkan bahwa tahzir bisa diterima apabila telah disepakati. Apabila telah terjadi ijma, maka diterima tahzir tersebut. Kalau belum ijma, maka perlu dibahas. Nah, dan tidak boleh bagi kita bertaklid. Kita enggak boleh taklid. Kalimat-kalimat yang global akan ketahuan maksudnya dia apa pada penerapannya nanti. Karena penerapan itu bagian dari makna atau penafsiran terhadap ucapan tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekhuna Ubaid hafizahullah ta'ala mengatakan, qala wal a'immatu yakhtalifuna fi ashkhasin min haythu jarhihim wa ta'dilihim. Bahwasanya para ulama dalam menilai beberapa perawi hadis telah terjadi perbedaan di dalam menilai, yang ini mendukung, yang ini merekomendasi, yang itu tidak merekomendasi, yang ini menta'dil, yang itu menjarah, yang ini menyatakan thiqah, orang ini bisa terpercaya dan bisa diterima periwayatannya, yang itu menyatakan tidak bisa diterima. Ini terjadi sejak dulu, kata beliau. Maka yang menjadi rujukan utama dalam hal ini adalah dalil. Bukan kemudian kita, sudahlah ulama khilaf kita jangan ikut-ikut dalam hal ini. Tidak demikian. Kita enggak usah masuk dalam masalah ini. Loh, kenapa? Terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Tidak demikian. Nah, semuanya dibahas dengan ilmiah. Pertama adalah ditinjau dalam permasalahan tersebut. Ini salah satu dalil pendukung, indikator-indikator pendukung kita memilih sebuah pendapat, sebuah qaul. Nah, pertama dilihat siapa di antara ulama ini yang memang ahli di bidangnya. Siapa di antara beberapa ulama ini yang memang ahli di bidangnya? Ini salah satu indikator. Fulan ahli memang di bidang ini dia. Sementara yang berbeda pendapat bukan bidangnya dia. Ini salah satu indikator yang menguatkan untuk diterimanya pendapat seorang ulama dalam permasalahan tersebut. Dalam urusan dunia misalkan, orang mengalami patah tulang. Dokter ortoped mengatakan penanganannya begini, begini, begini, begini. Yang kedua internis, ya, spesialis penyakit dalam, menyatakan caranya gini, gini, gini, gini. Sama-sama dokter spesialis. Mana yang lebih kita kuatkan? Yang pertama, karena terkait dengan bidangnya. Tidak boleh kita, sudahlah terjadi khilaf antar dokter. Nggak bisa. Kalau sama-sama dokter ortopedi, nah di sini baru imbang. Kita akan pindah kepada indikator berikutnya. Nah, sama juga dalam masalah ini. Nah, kalau itu berbicara tentang ar-rijal di zaman ini, berbicara tentang jenis-jenis ahlul bid'ah, hizbiyah, ahlul batil di masa ini, tidak bisa diragukan, di situ ada ulama-ulama yang memang membidangi masalah ini. Di situ ada ulama-ulama yang juga berilmu, memiliki keutamaan, tetapi beliau-beliau tidak membidangi bidang tersebut. Atau yang ini membidangi sangat luas, rinci, ini membidangi tetapi sifatnya hanya umum-umum saja. itu tingkatan-tingkatan ulama. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Contoh misal, siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Aziz bin Baz? Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Alim yang kokoh keilmuannya, luas keilmuannya. Namun dalam beberapa disiplin ilmu, dalam hal ini dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan syubhat-syubhat mereka secara rinci, nah, di situ ada beberapa ulama yang memang membidanginya. Langsung saja disebut al-imam al-syeikh al-allama Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ketika Syekh bin Utsaimin, coba perhatikan, Syekh bin Utsaimin ditanya tentang Sayyid Qutb, apa jawaban beliau? Dia katakan, ana sedikit pengetahuan tentang orang ini dan sedikit membaca karya-karya dia. Tetapi di situ ada ulama, kata Syekh, yang membidangi masalah ini dan menguasainya, yaitu Syekh Rabi. Maka bacalah karya-karya beliau, ya, dalam permasalahan ini. Tidak benar untuk dikatakan, oh, terjadi khilaf antara Syekh Rabi dengan Syekh Ibn Utsaimin. Enggak bisa. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, siapa yang enggak kenal beliau dari kalangan umat ini, dari kalangan ahli sunnah? Keilmuannya, kematangannya dalam keilmuan beliau. Tapi ketika berbicara tentang ahlul bid'ah, beberapa di antaranya, beliau harus merujuk kepada Syekh Rabi. Sampai-sampai beliau menulis surat, menyampaikan kepada Syekh Rabi, saya mendengar engkau memiliki karya yang membantah Abul A'la Al-Maududi. Nah, maka tolong kirimkan kepada saya satu eksemplar dari karyamu itu. Nah, ingin mengambil faedah darinya. Kemudian Syekh bin Baz mendengar bahwa ada seorang berbicara di salah satu media massa di Saudi Arabia yang di sana dia mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Syekh bin Baz menulis surat kepada Syekh Rabi bahwa telah ada orang yang bernama ini berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan takwil atau dengan cara yang batil, dan aku mendengar engkau wahai Syekh Rabi telah mengetahui ucapan orang tersebut, tolong bantahlah orang itu. Kembali kepada spesialisnya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah dengan keluasan ilmu hadisnya, pengetahuan beliau tentang ilmu periwayatan, para perawi-perawi hadis, luar biasa pengetahuan beliau. Tapi giliran masalah ini, beliau mengakui bahwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadal asr huwa ad-doktur Rabi bin Hadi al-Madkhali. Pembawa panji bendera jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini adalah Rabi bin Hadi al-Madkhali. Spesialisnya, membidangi. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, kalau ucapan itu datang dari orang yang di bidangnya, kemudian ada orang yang berbeda pendapat itu bukan di bidang dia, maka kita sudah punya indikator berikutnya untuk memilih pendapat tersebut. Nah, kata Syekhuna Muqbil rahimahullah, "Idza qala Syekh Rabi an rajul innahu hizbi fantadhiri as-sa'ah, fantadhir sa'ata." Kalau Syekh Rabi sudah menyatakan tentang orang tertentu dia adalah hizbi, tunggu waktunya sudah. Syekh Muqbil yang berbicara ini bukan pelajar-pelajar biasa. Sebagiannya teman sejawatnya, sebagiannya adalah guru-guru dari Syekh Rabi sendiri. Nah, barakallahu fikum. Dan Syekh Al-Albani mengatakan, saya sudah membaca karya-karya Syekh Rabi dan orang-orang yang mengkritisinya. Saya sudah membaca karya-karya Syekh Rabi dan saya juga sudah mendengar kritikan-kritikan terhadap beliau. Dan saya mengatakan bahwa dalam semua perkara yang beliau dikritisi, kebenaran adalah bersama beliau. Al-Haq bersama Syekh Rabi. Ini diucapkan kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Nah, maka posisi seseorang dan keilmuannya di bidang tertentu adalah salah satu indikator untuk kita mentarjih memilih sebuah pendapat. Nah, kemudian yang berikutnya, ditinjau dalil-dalil dan bukti-buktinya. Barang siapa yang mendatangkan dalil dan bukti-bukti, itu yang diterima. Nah, barakallahu fikum. Syekh menyatakan, faman aqamad dalil ala rajulin annahu majruh wa azhar ad-dalila ala jarhihi min kutubi aw min maqalatihi wa bana anna bihadhihi al-adilla majruh wajaba qabulul jarih wa tarku qaulil mu'addil. Kalau seorang yang mengkritisi itu mendatangkan bukti-bukti, nih saya katakan dia adalah orang yang berpaham khawarij, terbukti satu dalam tulisannya jilid sekian halaman sekian dia mengatakan demikian, di halaman sekian dia mengatakan ini, di halaman ini dia mengatakan begitu, dalam rekaman suaranya, dalam kaset ini side A atau side B menit kesekian dia mengatakan begini, ini mah lengkap bukti-buktinya. Dia mendatangkan bukti. Sementara yang selainnya ulama, saya tahu dia itu seorang dai yang membantah khawarij. Dia seorang dai yang dekat dengan ulama. Ini takdil. Enggak ada iskan, dia dekat dengan ulama, enggak ada problem. Kenapa? Apa ada jaminan bahwa yang dekat dengan ulama selamat dari kesesatan? Bukankah Wasil bin Atha, ya, pendiri Al-Mu'tazilah, dulu adalah murid dekat Al-Hasanul Basri. Siapa Al-Hasanul Basri? Ulama kibar. Tidak ada seorang pun di zaman ini ulama yang semisal beliau. Ini murid dekatnya. Tidak dijamin. Apakah Abdurrahman bin Muljim, ya, pembunuh siapa? Ali, Khalifah Ali bin Abi Talib yang menebas Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya ketika keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat subuh di masjid. Siapa Abdurrahman bin Muljim? Orang kepercayaan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, pengajar Al-Quran di Madinah. Ya. Apakah terjamin dari untuk selamat akidah dan manhajnya selama-lamanya? Terbukti tidak. Ketika muncul syubhat-syubhat khawarij, pada waktu itu Abdurrahman bin Muljim, orang yang dipercaya oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, bukan sekedar ulama biasa, salah satu khulafa ar-rasyidin. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia bersama kelompok khawarij dan berbangga berhasil menebas Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya. Enggak menjamin. Barakallahu fikum. Kalau kita buka lembaran sejarah, contoh semisal ini banyak sekali. Kemudian Syekh Ubaid menjelaskan bahwa barang siapa yang mendatangkan bukti-bukti, dalil dan hujjah, diterima ucapannya. Kalau orang yang mengkritisi itu mendatangkan bukti dan dalil, dia harus atau wajib diterima, dan di waktu yang sama ta'dil atau tazkiyah dan rekomendasi orang-orang yang merekomendasinya wajib untuk ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh memberi contoh. Atau sebelumnya beliau mengatakan, li'annal jarih indahu ziyadatu ilmin khafiyat 'alal mu'addil. Karena orang yang mengkritisi, dia memiliki ilmu tambahan yang tidak dimiliki oleh yang mentazkiyah. Orang yang mentazkiyah, ini orang soleh kok, masya Allah baik dia. Dia suka rajin di masjid, kalau sholat di shof pertama, rajin dia. Dan kalau datang ke masjid gak telat. Iya, betul. Orang kedua mengatakan ini orang pendusta. Loh, apa buktinya? Sudah banyak ini tetangga-tetangganya yang mengeluh dalam urusan muamalah. Pinjam uang ke ini sudah 2 tahun gak dikembalikan. Beli barang sama si fulan sudah 2 tahun juga gak dibayar-bayar. Ini kerjasama diberi amanat modal sekian juta untuk dikerjakan dalam bidang ini. Ternyata oleh dia digunakan untuk membangun rumahnya. Disebutkan satu-satu datanya. Nah, dan ini menyaksikan bukti lengkap. Kita katakan orang yang mentazkiyah dia, yang mengatakan ini orang baik, ahli masjid, labas. Apa sebatas yang dia ketahui, sebatas yang dia lihat. Yang mengkritisi punya dalil. Apakah kemudian ketika ada orang, saya ingin bekerja sama dengan si fulan ini untuk kerjasama dalam bidang usaha tertentu. Kemudian kita mengatakan, oh iya bagus, ini orang suka ke masjid, kamu silakan kerjasama dengan dia. Dia kalau sholat di masjid mesti di shof pertama dan gak terlambat lagi. Cukup demikian? Ya. Jawabannya tidak cukup. Wajib dijelaskan oleh orang yang mendatangkan hujah, bukti dan bayyinah tadi. Ya memang dia rajin ke masjid, tapi kalau urusan uang jangan dipercaya. Lah, begitu juga kalau itu dalam urusan dunia. Kalau ada yang ditipu, ruginya dia dalam urusan dunia masih mending dibandingkan kalau yang tertipu itu adalah dalam bidang akidahnya dan manhajnya, imannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan dalam perkara ini, wala'allana nadhkuruhuna mithalan bal mithalaini. Dalam perkara ini kita akan menyebutkan 2 contoh. Kata beliau, al-awwal Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Seorang perawi namanya Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Yu'addiluhu Syafi'i wa yuwathiquhu wa yuzakkihi. Al-Imam Syafi'i mentazkiyah perawi ini, memujinya, memperhitungkannya, menerima riwayatnya. Al-Imam Syafi'i, antum tahu siapa Imam Syafi'i? Imam besar, ulama. Siapa yang meragukan keilmuan Al-Imam Syafi'i? Nah, barakallahu fikum. Di waktu yang sama, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan orang ini tidak thiqah. Laisa bi thiqah. Al-Imam Malik ketika ditanya, akana thiqatan? Qala la. Wala fi dini. Orang ini tidak thiqah dalam periwayatan hadisnya dan juga tidak thiqah dalam urusan keagamaannya, imannya dan manhajnya, akidahnya. Apa sikap para ulama menyikapi keadaan ini? Ini yang berbeda pendapat 2 imam besar. Barakallahu fikum. Waduh, ini berbeda pendapat, sudahlah kita gak usah bicara yang ini. Demikian? Tidak. Secara ilmiah para ulama hadis menyikapi masalah ini, ternyata Al-Imam Malik mendatangkan hujjah ya, tentang ucapannya. Barakallahu fikum. Dan akhirnya orang yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya tidak diterima periwayatannya. Loh, ini berarti mencela Al-Imam Syafi'i ini. Merendahkan ilmu Imam Syafi'i. Loh, kenapa? Ditolak sikap beliau. Padahal beliau mentazkiyah. Rekomendasi beliau. Beliau memujinya. Oh, tidak, tidak demikian. Al-Imam Syafi'i sebatas mengucapkan dan menilai apa yang dia ketahui. Al-Imam Malik menyampaikan apa yang beliau miliki, data tentangnya. Apakah manusia ini dapat mengetahui perkara yang gaib? Jawabannya tidak. Ditolaklah tazkiyah Al-Imam Syafi'i. Yang diterima oleh umat, oleh para muhaddisin adalah tahdzir Al-Imam Malik rahimahullah, sehingga orang ini tidak diterima periwayatannya. Nah, kenapa? Karena Al-Imam Malik mendatangkan hujjah, bukti terhadap kritikannya itu tadi. Yang kedua, seorang perawi bernama Abdurrahman bin Salih Al-Ataki. Abdurrahman bin Salih Al-Ataki, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang enggak kenal Imam Ahmad? Sampai dalam bidang jarah wa ta'dil pun beliau imam. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, menta'dil, mentazkiyah, merekomendasi rawi yang bernama Abdurrahman bin Saleh Al-Ataki. Diterima oleh Imam Ahmad periwayatannya. Nah, boleh meriwayatkan hadis darinya. Namun ternyata Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud, murid daripada Imam Ahmad, muridnya, nah, menjarah, mentahdir orang ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Al-Imam Abu Daud? Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdad. Naam, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Su'alat Al-Ajurri. Kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, "Lam ara an aktub anhu." Ana berpandangan atau saya tidak berpandangan bolehnya meriwayatkan hadis dari orang ini atau mengambil ilmu dari orang ini. Kenapa? Disebutkan alasannya. Dia sengaja mengumpulkan riwayat-riwayat yang mengandung celaan kepada para sahabat Nabi. Al-Imam Daud punya bukti, Abu Daud. Orang ini sengaja mengumpulkan riwayat-riwayat yang mencela para sahabat Nabi. Nah, yakni hadis-hadis dusta tentang para sahabat Nabi. Dikumpulkan sengaja oleh perawi yang bernama Abdurrahman bin Saleh Al-Ataki. Kemudian ternyata apa sikap para muhaddisin? Ini Imam Ahmad menyatakan orang ini bisa diterima periwayatannya. Imam Ahmad. Abu Dawud menyatakan tidak. Tidak boleh diterima periwayatannya karena orang ini meletakkan atau mengumpulkan periwayatan-periwayatan dusta yang mencela para sahabat Nabi. Apa kemudian para muhaddisin mengatakan, siapa Abu Daud? Siapa Imam Ahmad? Abu Daud itu muridnya. Masa kita mau ambil ilmu dari muridnya, mau mengambil fatwa murid, meninggalkan fatwa guru? Tidak. Tidak demikian. Dilihat bukti, hujjah, dan dalilnya apa? Ternyata subhanallah, pernyataan Al-Imam Abu Daud ini pun sama dengan sikap dan pernyataan Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah. Al-Imam Ibnu Ma'in mengatakan tentang perawi yang bernama Abdurrahman bin Shalih Al-Ataki, qala kana syi'iyan. Orang ini mazhabnya adalah Syiah. Ibnu Ma'in. Ternyata Abu Daud tidak sendiri. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hal yang semisalnya pun diucapkan oleh seorang ulama, Al-Imam Musa bin Harun rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Nah, bahwa orang ini adalah, kata Al-Imam Musa bin Harun, Syi'iyun muhtariq. seorang Syiah deles, ya, Syiah murni sudah. Kalau dibandingkan Al-Imam Ahmad di atas semuanya ini, keilmuannya. Al-Imam Ahmad itu di atas keilmuan Ibnu Ma'in, Al-Imam Musa bin Harun, dan Al-Imam Abu Dawud. Nah, tapi apakah kemudian ulama muhaddithin mengatakan, sudahlah ini khilaf, kita gak usah bicara inilah. Atau ada yang mengatakan, ini perkataan Imam Ahmad, Imam Ahmad lebih tahu. Buktinya, kalau Imam lebih tahu tentang ini, mana buktinya? Lalu Imam Ahmad mau menerima periwayatannya, mentazkiyah dia, merekomendasi dia. Taib. Yang ini, ulama yang ini mengatakan dia Syiah. Dia punya kebiasaan mengumpulkan hadis-hadis dusta yang mencela sahabat Nabi. Ini buktinya. Al-Imam Ahmad tidak tahu ini. Apakah ketika kita menyatakan Imam Ahmad tidak tahu ini, itu celaan kepada Imam Ahmad? Tidak. Imam Ahmad manusia biasa. Menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang beliau dengar, apa yang beliau lihat, apa yang sampai kepada beliau berita tentangnya. Sebatas itu. Nah, barakallahu fikum. Tetap ulama menilai semuanya pada porsinya. Sekarang ini ada ucapan yang semisal, contohnya, ada sebagian talabatul ilm, mustafidin, yang mengkritisi kitab karya Muhammad al-Imam, Muhammad bin Abdullah al-Raimi, al-Ma'bari, ya, pimpinan pondok Ma'bar, punya kitab al-Ibanah judulnya, yang di sana terkandung banyak kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan manhaj. Nah, dikritisi oleh para talabatul ilm. Sebagian masyayikh juga mengkritisinya, kitab tersebut. Ada ucapan, kebetulan di waktu yang sama, kitab tersebut katanya, wallahu alam kebenarannya, direkomendasi oleh Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi merekomendasi kitab Al-Ibana. Sementara beberapa masyayikh mengkritisi kitab tersebut. Nah, muncul ucapan-ucapan cengeng. Tahu ucapan-ucapan cengeng? Itu cengeng sifatnya wanita. Naqisatu aqlin wa din. Orang yang lemah cara berpikirnya dalam menimbang positif negatif dan lemah tingkat keimanannya. Jangan meniru karakter nisa. Jangan cengeng. Apa bentuk ucapan yang cengeng? Wah, ini yang mengkritisi kitab Libana itu artinya, maknanya dia telah menjatuhkan atau menjelekkan Syekh Suhaimi. Subhanallah. Kalau dia seorang yang tidak cengeng, ilmiah, pemberani, dia akan meneliti kritikan-kritikan itu. Apa sih kritikan tersebut? Saya mau tahu. Nah, itu orang yang pemberani, ilmiah, tidak cengeng. Nah, barakallahu fikum. Semisal dengan ini, ucapan membela Muhammad al-Imam ini telah didahului mereka sebelum mereka ada yang mendahuluinya, yaitu orang-orang yang membela Jam'iyat Ihya'at Turats. Jam'iyat Ihya'at Turats ternyata berhasil mengantongi sekian tazkiyah dari beberapa ulama. Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, dan beberapa yang lainnya. Wah, itu tazkiyah-tazkiyah tersebut yang berhasil mereka kantongi tadi disebarkan. Wah, ini perhatikan. Ada tazkiyah dari ulama. Kalian siapa dibandingkan Syekh bin Uthaymin? Kalian lebih berilmu dari Ibn Uthaymin? Jawabannya? Ya, enggak usah dijawab. Nah, kamu lebih pinter, lebih berilmu dibandingkan Syekh bin Baz. Enggak usah dijawab. Ya jelas, enggak boleh dibandingkan. Nah, itu orang-orang cengeng, penakut untuk bersikap ilmiah. Yang berani bersikap ilmiah itu pemberani. Yang pemberani itu orang-orang yang ikhlas, beragama, berakidah, bermanhaj, mencari ridha Allah, tidak mencari ridha manusia. La yakhafu fillah law matalaim. tidak pernah takut di jalan agama Allah ini, tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela dalam menjalankan agama Allah. Barakallahu fikum. Sekarang kita perhatikan. Syekh bin Baz mentazkiyah. Mereka mengatakan ini ada khilaf. Ya. Orang-orang Turatsiyyin, Halabiyyin di Indonesia dan semisalnya, ya, grupnya Firanda dan yang bersamanya itu, syubhatnya adalah, loh ini kan ada khilaf di kalangan ulama. Ini perkara ijtihadiyah. Kalau itu perkara ijtihadiyah yang terjadi perbedaan pendapat, kenapa kita berselisih karenanya? Ya. Barakallahu fikum. Kita jawab tidak demikian. Nah, kita lihat pembahasannya secara ilmiah. Syekh bin Baz ketika memberikan tazkiyah, apa isi tazkiyahnya? Apa isi rekomendasinya? Ayo coba kita teliti bersama-sama. Syekh bin Baz ditanya di sana bahwa ya wahai Syekh, kami mendirikan sebuah yayasan yang kegiatannya adalah mengumpulkan dana-dana sedekah, dana zakat, infak dari muslimin yang kemudian kami salurkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, sebagiannya kami gunakan untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, mencetak buku-buku salaf dan membagikannya, memberi gaji bagi para dai. Nah, apakah wahai Syekh, program kami ini menurut pandangan Al-Quran was sunnah dibenarkan? Nah, Syekh menjawab sesuai dengan kadar pertanyaannya. Ya, ini adalah amalan baik. Menyalurkan dana sedekah, zakat dan infak kepada yang berhak, membangun masjid-masjid Allah, membangun pondok pesantren dan yang lainnya, ini adalah amalan yang baik. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Nah. Oh ya Syekh, wahai Syekh, karena kami ini menjalani program yang besar ini, Syekh, kami menginginkan adanya sebuah tulisan dari antum atau rekomendasi. Rekomendasi bahwa Jam'iyah Yaturot adalah jam'iyah yang melakukan program ini, maka kami menghimbau kepada muslimin untuk bekerja sama dengan Jam'iyah Ihya'at Turats. Nah, barakallahu fikum. Di sisi lain ulama yang mengkritisinya mengatakan Jam'iyah Ihya'at Turats adalah sebuah jam'iyah yang berkumpul di sana tokoh-tokoh Khawarij atau tokoh-tokoh yang berpaham Khawarij. Dari pimpinan terasnya si fulan, wakilnya si fulan, sekretarisnya, bendaharanya, pimpinan cabang daerah sini, pimpinan cabang daerah situ. Ini ucapannya, ini statementnya. Yang ini mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Yang ini mengatakan pemerintah-pemerintah yang ada adalah tagut yang harus digulingkan. Yang ini menyatakan masyarakat tidak boleh diam terhadap kemungkaran pemerintah. Kita harus bangkit. Nah, melawan kemungkaran pemerintah ini. Yang satu lagi tokohnya mendukung Syiah Khomeini. Yang ini bekerja sama dengan kaum Syiah dalam pemilu. Buktinya lengkap. Data-datanya ada. Yang ini gak sampai kepada Syekh bin Baz. Nah, yang seperti ini tidak sampai kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz bersama Hayat Kibarul Ulama yang dipimpinnya, lembaga Hayat Kibarul Ulama yang dipimpin langsung oleh beliau, mengeluarkan surat resmi pencekalan dan tahzir terhadap Dr. Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda dan mengatakan bahwa orang ini berpaham Khawarij. Kenapa? Karena Safar dan Salman, Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda memprovokasi masyarakat menentang Waliul Amr. Nah, difonis sebagai apa? Khawarij, umat dilarang membaca buku-bukunya, mendengarkan kaset-kasetnya, menghadiri ceramah-ceramahnya. Subhanallah. Ternyata sebab tahzir Syekh bin Baz dengan lembaga Hayat Kibarul Ulama terhadap Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali sama persis sebab ini ada pada Jamiat Ihya'at Turats dan lebih parah. Nah, Sekarang kalau Syekh bin Baz tahu itu, apakah beliau akan diam? Tetap rekomendasinya berlaku? Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Syekh bin Utsaimin. Sama juga. Sementara Syekh Rabi, Syekh Mukbil, Syekh Muhammad Aman al-Jami, wa Syekh barakallahu fikum Ubaidil Jabiri dan yang lainnya dalam mentahdzir Ihya'ut Turats didirikan di atas hujah-hujah. Seorang talibul ilm, seorang yang menginginkan al-haq, dia akan melihat ini. Bukan kemudian, oh, sudahlah, jangan bicara ini. Loh, kok jangan bicara ini? Nah, jangan bicara tentang orang-orang yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin dan dinyatakan mereka sebagai taghut dan mengajak masyarakat untuk menggulingkan pemerintah ini. Kita diamkan? Karena rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz? Tidak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana bashar." Wala'alla Allah yusna'am wala'alla ba'dakum wa qala wa innakum latakhtasimuna ilayya. Saya ini manusia biasa. Kata Nabi, saya ini manusia biasa. Padahal Nabi itu betul memang manusia biasa, tapi di waktu yang sama beliau adalah seorang rasul yang menerima wahyu. Dengan itu beliau mengingatkan kepada sahabatnya, kepada umat ini, bahwa beliau tetap statusnya sebagai bashar, sebagai manusia biasa. Lu kenapa? Beliau lanjutkan, bisa saja antum ini mengadukan berbagai problem kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhi. Bisa saja sebagian kalian ini lebih argumentatif menyampaikan problemnya, dakwaannya, tuduhannya dibandingkan yang lainnya, dibandingkan pihak yang kedua, sehingga aku menghukumi bahwa kebenaran bersama si fulan. Padahal tidak demikian, kata Rasul. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan bahwa kebenaran bersamanya atau hak ini adalah hak dia, padahal itu adalah hak saudaranya, maka jangan diambil keputusanku. Karena sesungguhnya aku memberikan baginya potongan dari api neraka. Jangan. Barakallahu fikum. Ini Rasul yang menerima wahyu. Lalu bagaimana dengan yang selain Rasul? Orang-orang saleh, ulama, muhaddis. Nah, maka kita sebagai umat, apa yang dibebankan kepada kita? Berjalan di atas hujjah, di atas bukti. Nah, demikian ulama sejak dahulu kala. Sehingga barakallahu fikum, yang mengatakan bahwa tahdzir baru bisa diterima apabila terjadi ijma, kesepakatan dalam pentahdziran tersebut, dalam pengkritikan tersebut, ini adalah ucapan batil. Nah, dengan bukti-bukti yang telah disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Syubhat yang kedua. Sebelum lanjut syubhat yang kedua, ada pertanyaan tentang syubhat yang pertama? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, fadhol. Dalil-dalil yang dihapus, maksudnya diistilahkan dengan dalil yang mansukh. Nah, dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, ya, itu ada beberapa ayat yang pernah turun diwahyukan kepada Nabi, tetapi dia mansukh. Mansukh itu artinya dihapuskan. Dihapuskan dengan ayat yang berikutnya. Nah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Nah, contohnya, tentang masalah nikah mut'ah. Di awal-awal Islam, Rasulullah mengizinkan itu. Nah, sempat diizinkan oleh Nabi. Di awal-awal Islam. Setelah berjalan waktu, Rasulullah menegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah telah mengharamkan mut'atun nisa. Telah mengharamkan nikah mut'ah. Sebagian orang berdalil dengan izin perizinan Nabi yang pertama. Tidak tahu ternyata, orang itu tidak tahu ternyata Nabi telah menghapuskan hukum tersebut. Contoh juga tentang ziarah kubur. Pada awal Islam dilarang ziarah kubur. Di awal-awal Islam. Berjalan waktu, wahyu terus turun, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha. Fa innaha tudzakkirukum al-maut wa fi riwayat tudzakkirukum al-akhirah." Dahulu di awal Islam kata Rasulullah, "Aku menghalangi kalian atau melarang kalian untuk ziarah kubur." Dulu, maka sekarang silakan. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dimansuhkan hukumnya, ada yang dimansuhkan lafadznya, hukumnya tetap berlaku. Lafadznya saja dimansuhkan. Seperti contoh ayat tentang wajibnya rajam, orang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, sudah pernah menikah, maka bukan dicambuk tetapi di rajam. Di Al-Quran gak ada ayat itu sekarang. Tapi dulu adalah termasuk salah satu ayat yang pernah diturunkan lafadznya. Demikian sahabat dan khalifah Umar ibn Khattab menyampaikan hal ini. Nah, ini namanya ayat-ayat atau hadis yang mansukh. Dihapuskan hukumnya, masa berlakunya. Nah, itu jawabannya. Sehingga kita gak boleh berpegang teguh dengan dalil yang mansukh. Seperti orang Syiah menyatakan bahwa mut'ah itu halal. Apa dalil mereka? Antara lain, izin atau perizinan yang diberikan oleh Nabi SAW pada awal Islam. Ternyata perizinan itu sudah kadaluarsa. Tapi Syiah masih pakai dalil yang kadaluarsa. Jadi mansukh itu kadaluarsa. Ya, expired date. Nah. Nah, fadal. Nah. Nah. Nah, ada seorang yang sudah ditahdir. Contohnya dalam hal ini disebut nama Dzulqarnain. Iya. Tapi saya melihat dalam beberapa penjelasan dia atau ceramahnya, dia mentahdir atau melarang orang berdemo atau mencela pemerintah. Yang ini ciri-ciri akidah ahli sunnah. Dan itu baik. Nah, sehingga dengan itu, walaupun orang ini telah ditahdir oleh Imamul Jarhi wa Ta'dil Syekh Rabi, ya saya tetap bermajlis dengannya, mengambil yang baik, yang enggak baik kita tinggalkan. Begitu kan? Nah, Masya Allah. Kalau begitu dia sudah lebih berilmu dari Dzulqarnain. Karena dia sudah bisa memilah. Mana yang baik untuk diambil, yang jelek dia tinggalkan. Berarti level ilmu dia sudah di atas. Ya? Bisa membedakan. Oh ini batil dari dia. Dia sendiri enggak tahu kalau itu batil. Saya tahu. Nah, maka saya tinggalkan ini. Enggak saya catat. Kalau terekam saya hapus saja yang ini. Masya Allah. Jadi editor. Nah. Tidak demikian. Tadi sudah disebutkan. Kalau ahlul batil datang membawa kebatilan murni dengan pakaian kebatilan, semuanya batil. Ya semua orang menolak. Ini batil sudah, ini mungkar. Tapi ahlul batil sejak zaman dahulu menampilkan kebatilannya selalu dihiasi dengan al-haq. Dikitarin. Nah, batilnya satu, al-haqnya 12. Orang lihat ini hak. Nah, batil ya, enggak hak kok. Saya dengar gini, dia menulis gini. Begitu ahlul batil. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada lainnya? Ha, naam. Penting. Memang pertanyaan antum enggak ada yang enggak penting. Tafadhal. Iya. Bagaimana kalau orang itu belum punya ilmu? Ya, kalau belum ilmu tapi kena terpengaruh, misalnya ya, dari pemberani ya. Iya. Harus memberani, naam. Bagaimana caranya dia itu tobat? Apakah harus berdiri di kibar-kibar ini? Saya menyatakan tobat itu atau langsung nimbrung-nimbrung di masjid apa ini? Al-Mabrur ini atau mengatakan saya tobat itu? Nah, ini perlu dijelaskan karena nggak sampai hati kalau orang itu tidak ada kawan. Oh gitu ya. Nah, pertanyaannya penting. Oh iya, Roja. Iya. Enggak apa-apa memang ditolerir karena sudah Mbak. Iya. Enggak berpendidikannya aja pertanyaannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau berpendidikan? SD 6 bulan. Oh. Masya Allah, prestasi yang bagus. Nah, SD diselesaikan 6 bulan. Luar ya? Hah? Iya. Yang lainnya 6 tahun kan? Masya Allah, prestasi luar biasa. Nah. Jadi Mbah, barakallahu fiik, kalau dia jatuh pada kebatilan, misalkan tadi disebutkan membela Roja, mempromosikan radio Roja, mengucapkan subhat-subhat tentangnya untuk membela dia, kemudian dia menyadari setelah itu bahwa itu adalah salah dan dia menyesali, benar-benar menyesali perbuatan itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi umat belum tahu kalau dia bertaubat. Iya kan? Belum tahu. Walaupun dia sudah di malam hari tahajud, tobat kepada Allah. Nah, kemudian dia beramal saleh, tapi umat belum tahu bahwa dia telah bertobat. Yang diketahui oleh umat ini adalah pembela dan promosi apa? Promotor radio Roja. Maka dari itu penting untuk dijelaskan kepada umat. Nah, tentu menjelaskannya bukan berarti mengadakan acara resmi, ya. Acara hadirilah acara tobat. Enggak. Nah, ada istilah acara tobat. Ya sudahlah, dia jelaskan kepada teman-teman yang ada. Ya ikhwan, antum telah mendengar dari saya selama ini bahwa saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka dengarkanlah baik-baik. Hari ini saya mengatakan saya beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dan ucapan-ucapan saya selama ini yang batil, dan saya mengatakan bahwa Radio Roja seperti yang telah ditahdir oleh Syekh Rabi adalah tahdirnya adalah radionya Hizbiyyin. Dan saya menyarankan pada diri saya dan umat ini semuanya untuk menjauhi radio ini. Selesai. Enggak perlu resmi gitu-gitu, ya. Karena mewakili aja. Heeh. Iya. Mewakili sini supaya aman. Iya, betul. Alhamdulillah aman kan insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Jadi demikian, Mbah ya. Nah. Ini ada pertanyaan, bagaimana apabila ada hubungan bisnis dengan yayasan yang jelas batilnya seperti Ihya'ut-Turats? Hubungan bisnis dengan yayasannya? Masya Allah. Nah. Saran ana jangan berhubungan bisnis dengan mereka. Nah, barakallahu fikum. Jangan berhubungan bisnis dengan hizbiyin. Nah, barakallahu fikum. Karena itu merupakan pintu masuknya syubhat, pintu masuknya kebatilan kepada seorang. Nah, jangan bergaul dengannya. Jangan mengikuti salah satu prinsip Muhammad al-Imam, ya, yang menyatakan la yakunu ar-rajul sunni atau la yakunu sunniyu mubtadi'an aw hizbiyan bisabab wujudihi ma'a ba'dil ahzab awil firaq li amrin dunyawi. Tidaklah seorang sunni bisa menjadi mubtadi', difonis sebagai mubtadi', disebabkan karena keberadaan dia, interaksi dia, muamalah dia dengan beberapa kelompok atau partai yang menyimpang karena kepentingan dunia. Interaksinya karena kepentingan dunia. Ini kata Muhammad al-Imam, prinsipnya begitu. Ulama kita tidak demikian. Enggak ada salaf yang membimbing seperti ini. Enggak ada ulama kibar yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dan praktek di lapangan tidak sedikit orang yang bermuamalah duniawi dengan ahlul bid'ah atau hizbiyin, nam jatuh kepada jaring-jaring dan jerat-jerat hizbiyah. Nah, barakallahu fikum. Jangan dilakukan. Nah, bisnis dengan keumuman muslimin. Nah, apalagi dengan lembaganya sangat riskan. Nah, ada pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah terjawab, bagaimana terkait tersebarnya audio tazkiyah Syekh Shaleh Suhaimi terhadap kitab Al-Ibana karya Muhammad al-Imam. Nah, sudah terjawab tadi. Dan ini ya ikhwan penting, kalau kita mau berlandasan dengan itu, ya, tazkiyah Syekh Suhaimi terhadap Al-Ibana, dengan itu kita menerima tazkiyah tersebut dan menjadikan kitab Al-Ibana sebagai salah satu rujukan. Nah, dan menolak kritikan atau bantahan masyayikh yang lainnya. Maka kita tanyakan sekarang, antum sekarang sepakat bahwa Radio Roja adalah hizbiyah, ya kan? Syekh Suhaimi disebutkan oleh mereka sebagai salah satu pembimbingnya dan membela radio ini. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita? Berarti kita terima juga, ya kan? Nah, tidak demikian barakallahu fikum. Nah, ya. Tidak demikian barakallahu fikum. Manusia itu bisa benar, bisa salah, bisa tahu, bisa tidak tahu. Nah, di waktu yang sama kita sudah tahu adanya tahdzir. Syekh Rabi mengatakan jangan membaca kitab Al-Ibana. Tidak boleh. Siapa yang mau didahulukan? Tahdzirnya Syekh Rabi, kritikan beliau, atau rekomendasi Syekh Suhaimi? Hah? Nah, kembalikan kepada prinsip-prinsip yang tadi sudah kita pelajari. Barakallahu fikum. Syekh Rabi mengkritisi, mendatangkan bukti. Syekh Abdullah Al-Bukhari mengkritisi, karena ada bukti. Syekh Arafat, Syekh Ali Al-Hudhaifi, Syekh Nazar Sudani, dan yang lainnya mengkritisi dengan mendatangkan data-data, hujjah. Sementara ini mentazkiyah secara global saja. Mana yang lebih didahulukan? Cukup saja kalau seandainya mengkritisi itu adalah Syekh Rabi, sudah cukup sampai di situ. Nah, ahlul batil di antara kebiasaannya seperti ini, berlindung di balik tazkiyah-tazkiyah ulama. Tapi kalau gitu Jami'ah Ihya Turats kita terima. Karena ada tazkiyah dari Syekh bin Bas. Oh, enggak bisa Ustaz, karena itu tazkiyahnya sebenarnya global dan gitu. Kalau tazkiyah itu global ditolak. Kenapa yang ini enggak kamtum tolak? Nah. Jadi ini tidak berhenti ya ikhwan. Terus nah. Syubhat tentang Ihya Turats itu tadi sudah muncul sejak tahun 94-95. Yakni 21 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, ya. Ketika Salman Al-Auda mulai ditahdir oleh masyayikh, Syekh bin Baz belum mentahdir. Wah luar biasa, apa itu masyayikh Madinah, Rabi bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, masyayikh kecil. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin tidak mentahdir, Hay'at Kibarul Ulama tidak bicara. Terus begitu. Syekh Rabi terus dengan sabar membuktikan itu. Sampai akhirnya Syekh bin Baz dan Hay'at Kibarul Ulama mengetahui dengan rinci siapa itu Safar Al-Hawali dan siapa Salman Al-Auda. Akhirnya ditahdir juga. Nah, wah sebelumnya Syekh Salman ini adalah bin Baz kecil, ilmunya luas ya. Direkomendasi oleh Syekh bin Baz. Memang betul, salah satu bukunya itu direkomendasi oleh Syekh bin Baz. Salah satu karya Salman Al-Auda dapat rekomendasi dari Syekh bin Baz. Apa demikian ahli sunnah? Tidak demikian ahli sunnah. Muncul kemudian setelah itu fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi atau sebelumnya Abul Hasan. Sama juga. Abul Hasan ini ditazkiyah oleh ulama, punya karya-karya, membantah ahlul bid'ah, kenapa kita mengkritisin dia. Begitu Masyaikh Yaman keumumannya. Ya. Muhammad Al-Imam tidak mau menerima kritisan terhadap Abul Hasan. Abul Hasan alim. Nah, siapa mereka-mereka yang mengkritisi itu? Nah, begitu senada dengan ini, Abdul Aziz Al-Burai mengatakan bahwa buku-buku Syekh Rabi tentang Abul Hasan ini menambah fitnah di Yaman, perpecahan di Yaman. Subhanallah, terus karya-karya Syekh Rabi tidak berhenti. Masuk ke negeri Yaman sampai Thalabatul Ilm benar-benar mengetahui dan nampak jelas kepada mereka kebid'ahan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Baru setelah itu Muhammad Al-Imam mengatakan, iya memang dulu Syekh Mukbil pernah bilang ke saya, Syekh Muhammad, inni akhafu ala da'watina min Abul Hasan. Ini keluar dari mulutnya Muhammad Al-Imam sendiri. Nah, setelah enggak bisa dibendung ini sikap ikhwan dan thalabatul ilm, para pelajar enggak bisa dibendung sudah. Apa kata dia? Iya memang benar dulu Syekh Mukbil pernah mengatakan, wahai Muhammad Al-Imam, saya ini khawatir terhadap keselamatan dakwah Ahli Sunnah ini di Yaman ini dari Abul Hasan ini. Saya khawatir terhadap Abul Hasan, membahayakan. Lu kenapa enggak kamu ucapkan ini ketika awal-awal fitnah Abul Hasan muncul? Kok malah kamu bela dan orang-orang yang mengkritisinya kamu tahdir? Sampai salah satu masyayikh di Yaman namanya Syekh Mustafa Mabram, sekarang ada di Riyadh, di kota Riyadh. Nah, beliau termasuk salah satu yang mengkritisi dan mengumpulkan data-data Abul Hasan dari buku-bukunya dan kaset-kasetnya. Nah, ditahdir oleh Muhammad Al-Imam ya, dengan sebuah kaset berjudul Al-Kalima Ar-Rashidah Fit Tahdir Min Fitnat Mustafa Mabram Al-Jadidah. Dan kaset ini diabadikan oleh Hizbiyyin. Maknanya apa? Nasihat atau kalimat yang baik, yang lurus dalam mentahdir fitnah Mustafa Mabrom, fitnah yang baru muncul ini. Sampai mentahdir. Barakallahu fikum. Lah banyak orang-orang gak tahu sejarah kan? Nah, gak tahu sejarah. Fitnahnya Abul Hasan muncul, dia masih umur 4 tahun, 5 tahun. Nah, gak tahu apa-apa. Lah sejarah ini penting untuk dikenalkan. Ini loh sejarahnya seperti ini. Hanya saja masyayikh itu pelan-pelan mengatasi masalah ini ya. Syekh Ubaid ketika mentahdir Muhammad Al-Imam itu ya, masalahnya adalah panjang. Data-datanya itu lengkap di Syekh. Nah, bukan baru saja setahun ini, enggak, sudah panjang, sudah lama. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bersikaplah ilmiah wa ikhwani agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Bagaimana mengetahui kadar kebidaan seseorang? Pertama, pelajari penjelasan ulama tentang kebidaan dia. Kita ingin tahu kadar kebidaan Hasanul Banna. Pelajari fatwa ulama tentang Hasanul Banna. Nah, kita ingin tahu kadar kebidaan Said Qutb itu apa sih? Kenapa ditahdir? Kenapa dikatakan mubtadi? Nah, pelajari tulisan-tulisan ulama tentangnya. Nah, barakallahu fikum. Ini jawabannya. Kemudian kita sendiri harus belajar akidah, tauhid, masalah iman. Kita harus belajar agar kita ketika disebutkan sebuah bid'ah, wah, ini besar masalah ini, serius ini. Nah, dengan ilmu kita bisa mengetahui kadar kebid'ahan dan kesesatan seseorang. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Banyak pertanyaan penting, cuma ana memilih yang terkait dengan kajian kita dahulu. Nah, apakah seorang yang dahulunya berteman atau bergaul bahkan belajar dengan seorang ustadz yang ternyata sekarang telah terbukti dan jelas bahwa dia telah menyimpang. Nah, apakah diharuskan untuk menyatakan secara lisan bahwa dirinya sekarang telah berlepas diri dari ustadz yang bersangkutan yang telah menyimpang itu? Atau cukup dengan diam dan tidak membantah tatkala ustadz yang menyimpang tersebut ditahdir, sebagai bentuk bukti bahwa dirinya telah berlepas diri dari penyimpangannya? Itu salah satunya. Ketika dia mendengar sebuah tahdir terhadap ustadz yang dulu dia pernah belajar kepadanya, dan tahdir itu ilmiah, datang dari orang yang memang membidanginya, disertai dengan bukti-bukti dan hujjah, maka diterima dan tidak membantahnya. Diamnya dia dalam pengertian lapang dada, secara batin, secara zahir, lisannya tidak keberatan, tidak menolak, ya, tidak membela, itu sudah cukup sebenarnya. Namun ketika dia lengkapi, misalkan dengan barakallahu fikum, ketika ada orang lain masih belajar kepada ustadz yang bersangkutan yang telah menyimpang tadi, maka antum jelaskan, ya akhi, saya nasihatin antum untuk tidak belajar ke dia karena orang ini telah menyimpang. Lu apa buktinya? Ini silakan antum dengarkan. Ini silakan antum baca. Itu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Setelah kami mendengar kalau Radio Roja adalah radio hizbi, berarti pesantren-pesantren yang diiklankan di TV Roja sebagai pesantren salafi, contohnya pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga, pesantren Imam Bukhari, kemudian pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, kemudian Ibn Bas Jogja, adalah pesantren-pesantren hizbi. Iya, betul. Nah, pesantren-pesantren hizbi. Nah, barakallahu fikum. Nah, enggak mungkin mereka akan mengumumkan dan sekolahkanlah anak-anak antum di pesantren Ma'had Al-Mansurah Landasan Ulin Banjarmasin. Enggak mungkin TV Roja mengumumkan itu. Karena tahu, bukan hizbi. Iya kan? Barakallahu fikum. Jadi yang diumumkan oleh hizbiin maka itu hizbi. Bismillah, insyaallah. Tapi hati-hati, kadang-kadang hizbiin itu punya makar, ya, mengumumkan pesantren-pesantren salafi atau kitab-kitab karya ulama salafi di tengah-tengah itu dimasukkan. Ya. Barakallahu fikum, karya-karya ahlul bid'ah disisipkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini juga makarnya mereka. Allah musta'an, bagaimana menyikapi para hadirin. Masya Allah. Baca soal atau pertanyaan ini butuh daurah sendiri. Nah, banyak ya, akhi. Nah, pertanyaannya 5 nanti. Nah, di akhirnya ada 5 pertanyaan. Ini penjelasannya. Allah musta'an. Apa aja pertanyaannya? Kalau buat soal yang pendek biar ustadznya mau baca. Nah, ada pertanyaan di luar ini tapi saya lihat penting. Apa hukum akhawat menyetir atau mengendarai sepeda motor? Nah, Allahul musta'an. Kita enggak ingin mengharamkan sesuatu yang halal secara syar'i. Tapi coba ditinjau. Ketika seorang akhwat mengendarai sepeda motor. Pertama, realita telah membuktikan terjadinya banyaknya kecelakaan yang mengerikan. Ada seorang akhwat, ya, barakallahu fikum, sedang naik sepeda motor, karena angin yang keras, jilbabnya itu tersingkap menutupi helmnya. Jadi blek gini. Lagi ini di jalan. Tertutup, kelabakan kan dia? Jatuh dan akhirnya mati. Ada lagi akhwat naik sepeda motor. Nah, barakallahu fikum, keseribet apa? Kelilit jilbabnya di rantai. Nah, jatuh, ada yang gagah rota, ada yang patah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian seorang akhwat kalau naik sepeda motor harus punya SIM kan? Ketika harus punya SIM, ya mau tidak mau harus ditempuh. Bagaimana caranya mendapatkan SIM? Nah, yang seringnya menyeret dia untuk jatuh pada pelanggaran-pelanggaran. Nah, barakallahu fikum. Membuat SIM yang legal gimana sekarang? Hah? Harus ikut tes enggak? tes. Nah, kalau enggak legal ya namanya enggak legal, enggak benar. Nah, jadi kalau legal ya harus tes. Nah, kalau tidak ikut tes ya macam-macam kemungkaran yang terjadi. Nah, ikhtilaf ya, kemudian ya bersama polisi, maaf saja polisi-polisi yang laki-laki itu. Nah. Kemudian juga ikhwani fiddin barakallahu fikum, maka dengan tidak sedikit pula ummahat ketika sudah bisa mengendarai sepeda motor, dia lebih cenderung bermudah-mudahan keluar rumah. Sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Enggak mau mewakilkan kepada atau minta tolong kepada putranya atau suaminya. Nah, karena sudah merasa mandiri dia. Ulama besar, ulama kibar, Syekh bin Baz bin Utsaimin dan yang lainnya berfatwa bahwa dilarang kaum wanita menyetir mobil. Mobil aja difatwakan dilarang. Kira-kira mana yang lebih banyak negatifnya? Mobil atau sepeda motor? Ya, motor. Iya, sepakat insya Allah. Kalau mobil, misalkan salah satu bannya mengenai lubang, apa dia roboh mobil itu? Itu paling ya terganggu yang di dalam mobil. Nah, tapi kalau sepeda motor kena lubang, besar kemungkinan untuk jatuh. Atau melewati ada sebuah batu, dilindes. Kalau mobil ya aman-aman saja insya Allah, selama batunya ya normal-normal. Nah, nah barakallahu fikum. Batu mungkin sebesar apa kepalan tangan ini. Ya. Tapi kalau sudah motor kena, bisa jatuh. Nah, barakallahu fikum. Mobil kalau kesenggol sepeda motor, ya di jalan yang ramai sepeda motor banyak sekali, kesenggol. Kira-kira mobilnya roboh enggak? Enggak roboh. Ya paling-paling peok, bret, ya rusak catnya. Tapi kalau sepeda motor, kesenggol sepeda motor, buat gitu. Bisa jatuh enggak? Sering jatuh. Yang laki-laki saja yang jago naik sepeda motor, jatuh. Apalagi wanita. Sudah terlalu banyak berita yang sampai kepada saya, berita-berita yang mengerikan, menyedihkan. Ummahat kita yang mengendarai sepeda motor. Nah, secara khusus permasalahan ini perlu diangkat kepada ulama. Namun kita menyaksikan adanya efek-efek negatif yang banyak tadi. Kalau dibandingkan dengan mobil, jauh mobil lebih sedikit efek negatifnya. Bersama itu ulama berfatwa dilarang wanita mengendarai atau mengemudi mobil. Nah, barakallahu fikum. Maka kepada para suami, ya, hendaknya benar-benar melindungi istri dan putri-putrinya untuk tidak mudah-mudahan bernaik mengendarai sepeda motor. Antarkan dia. Dia punya kebutuhan, carikan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Untuk taklim, diantar ke tempat taklim. Nah, kalau enggak ada yang mau mengantar, suami enggak ada, suami sedang safar, ya sudah. Di rumah. Taklim di rumah bisa. Bisa mengikuti melalui siaran radio, ya. Hah? Biasanya doro-doro itu disiarkan melalui radio streaming. Ya. Ikuti. Kalau enggak punya radio streaming, ya sudah. Ambil rekamannya, dengarkan di rumah. Walhamdulillah. Nah. Ada yang perlu ditanyakan? Hah? Mengendarai apa? Pesawat apa? Mengendarai motor. Nah. Saya setuju bahwa dilarang. Nah, itu bagi guru. Kalau di sini kebanyakan guru akhwat, kalau dilarang, mana buat muridnya? Tergantung-gantung, enggak ada yang ngajar. Hmm. Gitu. Kalau dilarang naik sepeda motor. Iya. Kenapa? Karena kebanyakan anak ini. Iya. Suaminya pegawai, otomatis nggak bisa ngantar. Nah ini kendalanya. Supaya dicari jalan keluar. Nah, cara keluarnya insya Allah dirapatkan musyawarah. Nah, bismillah taala. Ya. Oh iya iya iya. Kalau ha iya lah. Ambil. Apakah Syekh Nizar termasuk ulama ahli sunnah? Beliau termasuk salah satu masyayikh ahli sunnah di negeri Sudan yang membela sunnah, menebarkan salafiyah, dan ditazkiyah oleh ulama kita. Ditazkiyah oleh Syekh Muhammad bin Hadi, ditazkiyah oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Nah, maka dari itu ketika salah seorang pengajar di Ma'had Ma'bar namanya Ali Ar-Razihi mentahdir Syekh Nizar, maka dibantah tahdiran itu oleh ulama. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah. Allahumma musta'an. Ada yang bertanya, apa itu hizbi Ustaz? Saya enggak ngerti apa hizbi. Hizbi adalah nisbat seseorang kepada hizbiyah. Kalau salaf itu manhajnya, salafi orangnya. Sunnah itu manhajnya, pelakunya namanya sunni. Ya. Barakallahu fikum. Ini contohnya. Hizbi adalah seorang yang mendirikan sikap keagamaannya, manhajnya di atas prinsip-prinsip hizbiyah. Apa itu hizbiyah? Hizbiyah adalah prinsip al-wala wal-bara, loyal, sikap loyal dan berlepas diri berdasarkan asabiyah. Nah, asabiyah pribadi, asabiyah kelompok atau hizb, ya, itu di, pelakunya dikatakan hizbi. Nah, orang kalau dikatakan hizbi, ya artinya dia mubtadi. Gitu. Nah, itu hizbi. Hizb itu artinya kelompok. Nah, seorang yang berkelompok dan mendasarkan sikap al-wala dan al-bara'nya, sikap loyal dan antipatinya berdasarkan kelompoknya, maka itu adalah hizbi. Nah, kelompok itu bisa bersatu menjadi sebuah kelompok karena tokoh tertentu. Ya, karena tokoh tertentu. Bisa karena organisasi tertentu. Kalau organisasi tertentu seperti Jamiat Ihya Turats, organisasi yayasan yang mereka mendirikan sikap loyal dan antipatinya loyal kepada fulan karena dia sama-sama dengan kita dalam satu kelompok, ya, dalam satu organisasi, dan kita antipati kepada si fulan karena mereka ini atau si fulan ini bukan bagian daripada organisasi kita. Ini berdasarkan apa? Kelompok. Orang yang mendirikan sikap-sikap agamanya berdasarkan kekelompokan ini dinyatakan hizbi. Nah, atau berdasarkan tokoh tertentu. Loyalitas dia diserahkan kepada seorang ahlul bid'ah. Membela mati-matian Said Qutb. Barang siapa yang memuji Said Qutb adalah kawan saya, teman saya baik, teman berdakwah, teman bergaul. Barang siapa yang mengkritisi Said Qutb, maka itu adalah lawan saya, bukan teman saya. Saya tidak akan berkawan dengannya. Ini adalah hizbi. Nah, hizbi macam-macam. Ada hizbi turathi, ada hizbi halabi, ada hizbi sururi, ada hizbi kutbi. Ya. Barakallahu fikum. Ini macam-macamnya. Ada hizbi yang intimaknya kepada Ihya Turats, maka dikatakan hizbi turati. Ada hizbi yang intimaknya meletakkan loyalitas penuhnya kepada Alil Halabi, dikatakan hizbi Halabi. Nah, dan seterusnya. Maka dengan ini hizbi adalah mubtadi. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Ada sebuah perkataan, yaitu kita harus lebih berhati-hati dari para mumayyi'in daripada hizbiyun. Ini kan sekarang pakai lagi kalimat hizbi. Nah, dikarenakan hizbiyun kita tidak tersamarkan tentang kerusakan manhajnya. Adapun mumayyi'in, kita terkadang terkecoh dengannya. Nah, apakah pernyataan ini benar? Naam, benar. Tapi sekarang ada yang mau bertanya, apa itu mumayyi'in? Baru selesai tentang hizbi, sekarang muncul baru lagi mumayyi'in. Nah, mumayyi'in itu berasal dari kalimat at-tamyi'. At-tamyi' maknanya adalah upaya melemahkan sikap manhaj seseorang dalam menyikapi sebuah bid'ah atau ahlul bid'ah. Saya ulangi, mumayyi' itu orangnya, subjeknya. Berasal dari predikat at-tamyi'. Apa makna at-tamyi'? At-tamyi' adalah upaya melemahkan sikap manhaj seseorang di dalam menyikapi sebuah bid'ah atau ahlul bid'ah. Jadi lemah. Nah, pelakunya diberi nama mumayyi'. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar bahwa kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati dari al-mumayyi'in dibandingkan kewaspadaan kita terhadap hizbiyin? Ya, jawabannya benar. Ya. Lebih waspada, karena ini lebih berbahaya. Kalau hizbiyin sudah jelas-jelas dia menyatakan ini hizbi. Hizbu Tahrir, ya katakan Hizbu Tahrir saya. Yang ini jamaah tabligh, jelas jamaah tabligh. Yang ini khawarij, baik jamaah Ansarut Tauhid, pengikut Abu Bakar Ba'asyir, atau MMI Majelis Mujahidin Indonesia, atau pengikut ISIS, jelas sudah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tapi al-mumayyi'in, orang-orang yang menyatakan dirinya, saya salafi. Nah, menukilkan dan menyebut-nyebut nama ulama salafi. Nah, Asy-Syaikh Ibn Baz dinukilkan, Al-Imam Al-Albani, dan seterusnya. Nah, bahkan kadang-kadang menyebutkan nama Syekh Rabi. Tetapi di kesempatan lain dia mengajarkan atau menanamkan upaya untuk memiliki sikap yang lemah terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Seorang mumayyi' ini, barakallahu fikum, ujung-ujungnya adalah kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Bermula dari sikap tamyi', berujung sampai dia menjadi mubtadi'. Nah, barakallahu fikum. Ali Hasan Al-Halabi pada awalnya mumayyi'. Dulu, ya, di awal-awalnya. 10, 12, 13 tahun yang lalu mumayyi', ulama sudah mulai ya, mengetahui ini, dan hati-hati, hadza Alil Halabi la'ab. Nah, mutalawwin hadzal rajul, makir. Ya, Alil Halabi. Ini sudah diucapkan oleh ulama 12, 13 tahun yang lalu kurang lebih di majelis-majelis khusus. Terus Alil Halabi memberikan syubhat-syubhatnya dalam upaya tamyi' itu tadi. Ulama mentahdir Muhammad Hassan, seorang tokoh khawarij di negeri Mesir yang kemarin ini 3 tahun terakhir khususnya ketika terjadi penggulingan kudeta terhadap pemerintah Mesir, Muhammad Hassan adalah salah satu tokoh yang menyerukan kudeta tadi. pertumpahan darah di Mesir. Ditahdir oleh Syekh Rabi Syekh Ubaid, Ali Hasan berusaha membela Muhammad Hasan. Al-Mighrawi juga demikian, yang tadi malam sempat disebutkan, berusaha dibela oleh Abu Hasan dengan cara, ya ini tahdir terhadap dia belum disepakati oleh ulama, masih ada Syekh Abdul Muhsin membela Abu Hasan, masih Syekh yang ini belum berbicara, yang berbicara masih Syekh Ubaid atau Syekh Rabi. Nah, ya ini kita sabar dulu. Padahal tahdir yang telah diucapkan oleh ulama itu berdasarkan hujjah yang terjadi. Orang ini jelas-jelas mengkafirkan pemerintah, jelas-jelas mengajak umat untuk menumpahkan darah. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga di zaman ini, tahdir masyayikh dari Muhammad al-Imam, muncul mumayyi'in, macam-macam syubhatnya. Antum jangan mengira ketika Abdurrahman Abdul Khaliq ditahdir, kemudian dalam waktu 2 bulan 3 bulan selesai. Enggak. Syubhat demi syubhat pembelaan terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq tidak diam, dia menulis juga karya membantah Syekh Rabi. Nah, apakah Safar dan Salman berhenti sampai di sana? Tidak. Terus dia. Setahun dua tahun selesai, tidak, panjang ceritanya. Nah, begitu juga Abu Hasan, apakah kemudian dalam 5 bulan selesai fitnahnya? Enggak, panjang. Dan banyak yang akhirnya jatuh dalam fitnah Abu Hasan. Gara-gara sikap tamyi' masyayikh Yaman. Nah, barakallahu fikum. Ini mumayyi'in perlu diwaspadai. Karena membahayakan. Nah, membahayakan. Barakallahu fikum. Apakah boleh seorang da'i salafi memenuhi undangan kajian dengan kepanitiaan hizbiyin? Enggak, enggak boleh. Kalau boleh, apakah ada fatwa ulama tentang hal itu? Artinya boleh memenuhi, ana belum pernah tahu ada fatwa ulama yang membolehkan. Kalau tidak boleh, apakah ada fatwa ulama tentang hal tersebut? Naam, ada fatwa ulama yang melarang seorang da'i atau kita memenuhi undangan kajian yang dipanitiai oleh hizbiyin. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum membeli barang rumah tangga dan lain-lain dengan memanfaatkan diskon momen Natal dan Tahun Baru? Nah, nggak boleh. Nah, ya. Kalau dia sengaja memanfaatkan momen diskon Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau dia masuk ke sebuah toko ingin beli alat rumah tangga, misalkan ingin beli Magicom. Ya, yang di rumah sudah rusak, harus terpaksa beli sekarang juga. Masuk ke toko sudah beli, oh ini Pak dapat diskon. Diskon apa ini Pak? Ini anu momen Natal. Oh enggak, saya enggak mau diskonnya. Loh Pak ini diskon. Tidak mau. Dalam rangka Natal, enggak mau. Ini berapa harga aslinya? Harga aslinya 400 ribu. Diskonnya 100 ribu. Saya bayar 400 ribu. Lupa ini diskon eman. Tidak eman. Benci saya. Gitu. Kamu muslim gak? Iya muslim Pak. Lah kok ikut meriahkan Natal? Ya, dengan cara mempromosikan diskon Natal. Ya. Barakallahu fikum. Itu kalau dia masuk ke toko dalam keadaan tidak tahu. Kalau dia masuk ke toko dalam keadaan tahu, jangan masuk ke toko tersebut. Cari toko lain yang enggak ada diskonnya. Atau ada diskon tanpa terkait dengan kebatilan-kebatilan seperti ini. Nah, dengan syarat memang antum juga butuh kepada barang tersebut. Lebih parah lagi, dia enggak butuh Magicom, enggak butuh misalkan kipas angin. Nah, cuma baca diskon dalam rangka Natal tahun 2014. Diskon 25% dari seluruh barang yang dibeli di sini. Wah, mampir yuk beli. Nah, ini tambah keliru. Beli apa? Magicom. Loh, di rumah kan masih ada, mumpung diskon. Jangan. Barakallahu fikum. Ya. Ditinggalkan. Nah. Bagaimana kita menyikapi salah seorang yang sudah lama taklim? Masya Allah, sudah lama taklim. Namun, akhlak orang tersebut kurang sopan. Selalu berbicara tentang jihad di sana-sini. Bahkan terkadang ucapannya mencela penguasa dan kaum muslimin yang masih awam. Allahumma musta'an, sudah lama taklim. Tapi masih berbicara tentang jihad di sana sini. Maksudnya berbicara tentang jihad di sana sini ini mengajak orang untuk berjihad di sana sini. Nah, atau maksudnya bercerita tentang jihad yang terjadi di sana sini. Kalau maksudnya yang pertama, bahwa dia mempromosikan jihad yang ada di Irak, yang ada di Syria, ISIS atau ke Al-Qaeda ataupun Jabhatun Nusra dan yang lainnya, ya, maka perlu diketahui bahwa orang ini berpaham khawarij. Karena tadi disebutkan sudah lama taklim kok. Ya. Masih tetap mempromosikan, ya dia khawarij, harus dijauhkan dari majlis ahli sunnah. Harus dijauhkan dari majlis ahli sunnah. Nah, tapi kalau dia orang yang gak pernah taklim tapi berbicara tentang itu, nasihati. Nah, nasihati dia. Kalau mau menerima alhamdulillah, tapi kalau tidak mau menerima tetap mempromosikan ya, jihad-jihad tersebut ya, yang pada hakikatnya bukanlah jihad yang syar'i. Sebentar memuji ISIS, sebentar mengagumi Abu Bakar Baghdadi ya, sebentar mengagumi menyebutkan perbuatan para tentara ISIS yang menyembelih wartawan asing, yang membakar ini dan itu. Wah, itu bagus ya. Antum nasihati dia. Tegakkan hujah kepadanya. Kalau tetap, usir dia dari majelis kita. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kita cukupkan sampai di sini. Iya. Cukup atau lanjut? Lanjut. Nah. Bagaimana hukum orang yang suka menempel-nempel bendera Amerika? Muslim. Ini muslim. Subhanallah. Benderanya Amerika ditempelkan. Nah, salafi ini. Nah. Mosok dia nempel lah, enggak mungkin. Nah. Bendera Amerika. Ya, subhanallah. Dinasehati. Nah. Dinasehati. Nah. Amerika adalah kafir harbi. Kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Nah, kaki tangan Yahudi. Nah, gimana kita bisa menempelkan, memajang bendera dia? Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kalau menempel bendera Saudi masih mending. Negara Islam, negara tauhid. Nah, barakallahu fikum. dengan segala kekurangannya, tapi itu negara tauhid. Nah, patut kita untuk berbangga. Semoga pemerintah kita diberi taufik untuk bisa seperti itu. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Beberapa kisah penting untuk diketahui. Nah, tentang negara Saudi Arabia yang dahulu maupun yang sekarang. Negara ini didirikan di atas manhaj Alkitab was Sunnah. Bahkan sebagian raja-rajanya menegaskan bahwa negara ini didirikan di atas Salafiyah. Nah, barakallahu fikum. Raja Faisal, kakak dari Raja Abdullah dan Raja Salman. Nah, ketika terjadi pertemuan dengan Presiden Amerika, ya, namanya negara mesti ada hubungan, ya, ekonomi dan yang lainnya. Di sana Presiden Amerika memberikan sambutan. Nah, ini mungkin sudah 40 atau 50 tahun yang lalu. Nah, memberikan sambutan bahwa kita harus bersaudara, kita ini bersatu, ya, sesama umat manusia, kita saling menyayangi. Nah, Raja Faisal gak paham bahasa Inggris, diterjemahkan. Nah, itu ngomong terjemahkan, ada penerjemahnya yang bisikin. Nah, masih model dulu. Nah, kemudian selesai giliran beliau. Nah, memberikan kata sambutannya, dia mengatakan bahwa kami Islam dan umat Islam sangat mencintai perdamaian dan sangat tidak menyukai permusuhan. Namun ketika ada pihak-pihak yang telah mengumumkan permusuhannya kepada kami, mengumumkan permusuhannya kepada Islam, maka Islam akan menegakkan jihad fisabilillah. Itu Presiden Amerikanya kan diterjemahkan, kaget gitu dia melihat. Ya. Ya. Ketika ada saudara-saudara kami yang diganggu, disebutkan tentang Palestina, maka kami akan bangkit. Nah, gak main-main. Ada presiden yang berani seperti itu? Nah, raja yang berani seperti itu? Raja Faisal waktu itu sebelum jadi raja, pernah diutus ke Inggris oleh ayahnya, Raja Abdul Aziz. Ayah mereka semua ini, ayahnya Raja Fahad, Raja Abdullah, Raja Salman ini sekarang, ayah-ayahnya. Diutus dia masih umur 13 tahun ke Inggris untuk melakukan dialog dalam beberapa urusan kenegaraan. Nah, sesampainya di Inggris, dia masih kecil. Nah, kebetulan itu ada videonya. Raja Faisal bawa pedang, pedangnya hampir sama tingginya dengan dia. Jalan gini. Nah, kemudian dinaikkan kereta itu, kereta berkuda, ya, naik. Begitu mau memasuki ruang pertemuan, oleh pihak kerajaan Inggris diminta untuk pedangnya tidak dibawa masuk ke ruang pertemuan. Maksudnya dalam rangka menghormatin raja. Nah, maka Raja Faisal menyampaikan kepada penerjemahnya, sampaikan kepada mereka bahwa saya masuk dengan membawa pedang atau saya pulang. Sampaikan. Dia waktu itu masih pangeran statusnya, belum jadi raja, putra mahkota. Nah, dijawab bahwa dia akan tetap masuk dengan membawa pedangnya, atau kalau tetap tidak diizinkan dia akan pulang. Kaget kerajaan, mereka punya kepentingan kan, kepentingan minyak ini itu. Nah, akhirnya masuk. Nah, dengan membawa pedang, duduk rapat dengan membawa pedang, masih umur 13 tahun, ya, 13 tahun sudah bisa berdialog, bisa mengatasi suatu problem muncul di luar dugaan dia. Ya, tiba-tiba sesampainya di sana diminta nggak boleh bawa pedang ke ruang pertemuan, bisa menjawab, punya kepribadian yang kokoh. Karena memang dididik dengan didikan tauhid. Ya. Raja Abdul Aziz menjelang wafatnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz baru muncul pada waktu dari sisi keilmuannya, baru dikenal Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda Syekh bin Baz. Nah, Raja Fahad aja, seingat saya, putra Raja Abdul Aziz itu lebih tua dari Syekh bin Baz. Nah, ini ayahnya lagi. Itu kalau Syekh bin Baz datang ke rumah raja ya, untuk suatu ini kepentingan, karena penasehat raja di sana ulama. Penasehatnya itu ulama, bukan parlemen. Ya, ulama yang menasehati. Diberitahu wahai ayah oleh anak-anaknya ini, yang sebagiannya jadi raja dan bahkan sudah meninggal dunia. Syekh Abdul Aziz bin Baz di pintu gerbang mau masuk. Bangun, antarkan saya ke pintu gerbang, kata raja. Diantarkan ayah dalam keadaan sakit ini, Raja Abdul Aziz, ke pintu gerbang untuk menyambut Syekh bin Baz. Kata putra-putranya, sudah ayah, ayah duduk di sini, kami antar Syekh bin Baz masuk ke ruangan khusus ini. Enggak. Syekh bin Baz adalah orang yang berilmu, saya harus menghormati beliau. Turun dari istananya itu ke pintu gerbang, menyambut Syekh bin Baz di pintu gerbang. Kemarin ada kasus, mungkin antum dengar ya, bagaimana Raja Salman ya, ketika menerima kedatangan Presiden Amerika Barack Obama. Ya, selesai jamuan, tiba-tiba dikumandangkan azan asar. Raja Salman meninggalkan majlis, dia mengatakan saya akan menunaikan sholat asar. Obamanya bengong gini. Nah, barakallahu fikum, itu luar biasa. Tamu kenegaraan ditinggalkan, lebih mementingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah, sholat asar. Nah, apa ada pemimpin seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Bersama itu ya ikhwan, musuh negara tauhid Saudi Arabia ini luar biasa banyaknya, dari negara Syiah Iran dan yang semisalnya ya, negara-negara sufi, belum lagi kaum Khawarij yang mengkafirkan pemerintah Saudi Arabia dengan berbagai syubhat. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka dari itu kita jangan lupa mendoakan negara tersebut, sebagaimana kita juga mendoakan untuk negara kita agar dilindungi oleh Allah dari musuh-musuhnya, agar dilindungi oleh Allah oleh dari makar-makar ahlul bid'ah. Nah, doakan. Barakallahu fikum. Nah, jadi kepada kawan kita yang tadi masih punya kebiasaan menempel bendera Amerika, jika demikian jangan dilakukan dan tinggalkan. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jangan suka nempel-nempel yang seperti itu. Naam. Taib, kita akhiri majlis di siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang kurang berkenan pada antum, ana memohon maaf. Sekaligus jika ada dalam penyampaian yang salah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan segan-segan mengingatkan saya agar saya bisa bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.